Untuk membuat bangsa dan negara Indonesia kuat, bolehkah kita melakukan hal yang revolusioner? Apa itu? Bagaimana kalau kita ubah Undang-Undang Dasar 2002? Mengapa? Karena dalam Undang-Undang 2002, pengganti Undang-Undang 45, saya merasa parlemen menjadi lemah gara-gara Undang-Undang 2002. Pelemahan Undang-Undang 45 menjadi 2002 ini dosa siapa sih sebenarnya? Asli, suatu hari anak cucu kita pasti menghujat siapa yang merubah Undang-Undang 45 menjadi Undang-Undang 2002, ya dengan sangat tidak hati-hati karena membuat parlemen Indonesia menjadi lemah. Salah satunya apa yang membuat parlemen Indonesia menjadi lemah? Adalah keluarnya fraksi TNI Polri dari parlemen. Sudah mereka tidak boleh memilih, tidak terwakili lagi di dalam parlemen. Padahal mereka itu terdidik puluhan tahun sebagai garda pertahanan dan keamanan negara. Jangan diragukan ke NKRI-an mereka, tapi gak ada jatah tempat di parlemen coba. Harusnya 5% dari anggota parlemen adalah fraksi TNI Polri. Harus diadakan lagi. Jadi yang membuat undang-undang ada yang gak paham bela negara. Bayangkan, sebagai tambahan lagi, calon anggota DPR dan anggota DPR itu seharusnya wajib ikut Lemhanas sebelum dilantik, selama 6 bulan kalau perlu Lemhanasnya. Kalau dari catatan undang-undang, ada lebih 100 undang-undang yang saat ini merugikan bangsa Indonesia. Karena keputusan parlemen yang lemah dalam 15 tahun terakhir ini, karena tidak ada fraksi TNI Polri-nya, tidak ngerti bela negara. Ada lagi satu lagi, ASN, abdi negara, pegawai negeri, ada baiknya tidak ikut memilih di dalam pilpres, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, karena mereka bisa dimanfaatkan oleh incumbent. Sampai ada pejabat komen, kamu digaji siapa? Misalnya memanfaatkan kesuperioritasannya pejabat daerah. Misalnya, kalau mereka tidak memilih, tetapi ada wakilnya di parlemen, baik di pusat atau di daerah, misalnya 5% suara, maka di situ menjadi akan banyak pihak yang diuntungkan. Mereka itu punya semangat mengabdi yang tinggi, yaitu TNI, Polri, dan ASN. Jadi ada baiknya, 5% suara fraksi TNI Polri, 5% suara ASN, itu akan menambah kredibilitas DPR. Parlemen menjadi solid dan semua pihak terwakili. Jadi bagaimana kalau kita usulkan kita buat referendum untuk mengamen Undang-Undang 2002 menjadi undang-undang baru yang memasukkan fraksi TNI, Polri, dan ASN agar mereka terwakili di parlemen yang membuat parlemen Indonesia menjadi tangguh.